طيب ما شاء الله جزاكم الله خير اخواني بدنا اعزكم الله طيب sebelumnya tetap kita semangati untuk memperbaiki bacaan barakallahu fikum dan kita saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya dan jangan ada rasa malu, sungkan, minder untuk memperbaiki bacaan. Setiap kita ada saja kesalahan, kekurangan dan setiap kita harus memperbaiki. Wallahu a'lam musta'an. Dan ketika kita diingatkan jangan pernah ada rasa jengkel, merasa digurui, merasa disalah-salahkan lah. Tetap kita saling menyemangati, senang dengan kondisi musabaqah, saling barakallahu fikum berlomba untuk kebaikan barakallahu fikum. Dan kalau ada yang salah diingatkan semuanya, anak, antum, siapapun yang salah dalam bacaannya, mungkin pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan, mestinya guna tidak diguna, dan seterusnya barakallahu fikum. Kemudian makharijul huruf tidak pas atau setengah-setengah. Jazakumullahu khairah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Qul bidina azakum Allah, melanjut pelajaran kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-9 dan setelahnya dari surah Al-A'la, fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Hendaknya engkau memberi peringatan jika sekiranya peringatan itu bermanfaat. Dalam artian, ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk kita memberi peringatan, barakallahu fikum, tidak ada orang yang mau menerimanya, bahkan mungkin muncul kejelekan-kejelekan syar. Dengan itu, maka jangan. Barakallahu fikum. Sampaikan kepada orang-orang yang mau barakallahu fikum mendengarkan ilmu. Wala hawla wala quwata illa billah. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, wa khussa bitadzkiri man yurja minhu tadzakkur. Khususkan peringatan-peringatan itu pada orang-orang yang diharapkan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari peringatan itu. ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يورثه التذكير الا عتوا ونفورا. Dan jangan kau membuat capek dirimu untuk memberi peringatan terhadap orang yang sama sekali tidak memiliki pengaruh atau tidak terpengaruh terhadap peringatan itu, kecuali semakin tambah jauh, semakin menentang, bahkan boleh jadi dia menunjukkan kekufurannya. Barakallahu fiik. Ketika kita diamkan, khas, tidak ada sesuatu yang muncul dari dia. Tapi ketika kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, justru muncul kekufurannya, wal'iyadu billah. Dia akan menanggung, ayat apa leh yang mau baca? Tanya percaya. Subhanallah. Allahu akbar. Ketika Anda tidak menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja. Atau ngomel mungkin. Tapi tidak sampai ke derajat menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini tinggalkan. Barakallahu fikum. Ajak bicara, temui orang yang antum lihat bisa mau. Baik. Tapi jangan pesimis dulu. Barakallahu fikum. tetap kita dakwai mereka, tapi kalau Anda melihat bahwa dia tidak mau menerima, khas, tinggalkan. Siapa yang bakal menerima dakwah ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saya dzakkaru may yakhsha." Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima peringatan. Orang-orang mukmin. Mereka lah yang perlu untuk kita ingatkan dan sangat perlu untuk kita ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan jangan ada orang di antara kita mengatakan, oh, durang kuat so tahu. Jangan, belum tentu dia tahu. Jadi, pemahaman yang ada pada kita ini menjadikan kita terhalang untuk menyampaikan apa yang kita tahu. Begitu banyak yang kita tahu tidak diketahui oleh orang. Jadi jangan menganggap orang sudah pada tahu semua lah. Sampaikan. Jadi, kalau memang sudah mereka tahu sebelumnya, alhamdulillah, sekedar pengingat saja sebagai penguat. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan. Sampaikan Al-Qur'an sebagai peringatan siapapun yang takut akan ancamanku. Takut akan adabku. Orang yang seperti inilah yang akan mau menerima nasihat. Barakallahu fikum. Sampaikan sunnah, keutamaan-keutamaan, salat mendekati sutrah misalnya. Terkadang kita nasihati orang, masya Allah, dia menerima. Dia menerima dengan sopan, dengan bahasa yang santun. Kita sampaikan. Kita pun mengatakan, taruhlah kalau seandainya itu adalah sunnah. Tidakkah kalau kita melakukan sunnah, kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa puluh tahun kita melakukan sholat tanpa melakukan sunnah ini. Kita tidak mendapatkan keutamaan. Tapi ketika kita melakukan sholat sekaligus melakukan sunnah ini, mendekat ke sutra ketika kita hendak sholat, kita mendapatkan pahala sholat dan pahala mengikuti sunnah yang satu ini. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun kita sholat, subhanallah. Baik. Dengan mereka menjalankan nasihat kita, kita juga dapat pahala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak, menunjukkan, menuntun kepada satu kebaikan, dia sama seperti yang melakukannya. Satu orang Anda ajak, dua orang, tiga orang, masya Allah, luar biasa. Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Terlalu banyak orang yang melanggar hanya karena tidak tahu. Bukan sengaja menentang. Bukan sengaja melanggar. Baik. Karena ketidaktahuan saja mereka melakukannya. Dikiranya boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini sebagai contoh dalam masalah pergaulan. Siapa di antara anak muda yang paham dan mengerti, yakin tentang haramnya pacaran? Siapa? Qalil, sangat sedikit di antara mereka. Kebanyakannya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. La haula wala quwwata illa billah. Saya dzakaru man yakhsha. Orang yang takut akan ikut, barakallahu fik. Akan patuh, akan tunduk dengan peringatan-peringatan itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Yang menjauhi peringatan itu adalah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang akan binasa. Syaqi. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dengar nasihat. Tidak suka peringatan. Tidak mau diarahkan, tidak mau diingatkan. Yatajannabuha, dia meninggalkannya. Subhanallah. Siapa mereka ini? Asyaki ini, orang yang sengsara ini. Baik. Alladhi yaslan naral kubra, mereka-mereka inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Api yang sangat besar bergejolak, dia akan merasakan pedihnya, panasnya api. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dalam api neraka ini yang begitu panas, yang kata Allah Subhanahu wa taala, falan nazidakum illa adzaba. Tidak akan kami tambah kecuali azab. Kulama khabat zidnahum sa'ira, terus menerus. Kata Allah, thumma, kemudian setelah itu, la yamutu fiha, mereka tidak akan mati di dalam api neraka, sehebat apapun siksaannya, semenderita apapun dia. Baik, yang Allah gambarkan betapa hebatnya siksaan. Waja'ahumul mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Waja'ahumul mautu min kulli makan, waja'ahul mautu, hakada lain. Dan datang kepadanya al maut, yakni kata para ulama asbabul maut. Sudah digodam, sudah dipalu, sudah ditusuk, sudah dibakar, sudah meleleh, sudah menjadi arang bahkan. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah bisa mati. Wa ma huwa bimayyit. Asbabul maut. Sudah ada. Sebab-sebab kematian ada. Adakah di dunia ini orang yang masih hidup ketika dilelehkan wajahnya, sehingga perutnya juga sudah meleleh semuanya, tinggal tengkoraknya? Subhanallah. Adakah orang masih hidup ketika dia dipalu, digodam, kemudian teriakannya didengar oleh semua orang kecuali jin, yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia? Barakallahu fikum. Wa ma huwa bimayyit, dan mereka tidak akan pernah mati. Subhanallah. Mereka memanggil, memohon, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil malaikat Malik yang ditugaskan menjaga neraka. Wahai malaikat Malik, panggil Rabbmu. Liyaqdi alaina rabbuk, agar supaya kita dimatikan saja. Kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan tidak bisa kemana-mana. Laqad ji'nakum bilhaqqi walakin aktsarakum lilhaqqi karihun. Setelah kami datangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan di antara kalian tidak suka dengan kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wala yuqda 'alaihim fayamutu wala yukhaffafu 'anhum min adzabiha kadzalika najzi kullu kafur. La yuqda 'alaihim fayamutu, tidak dimatikan setelah itu mati. Tidak ada kematian. Wala yukhaffafu 'anhum min adzabi, dan juga tidak diringankan dari mereka azab api neraka. Demikianlah kami balasi setiap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yamutu fayastarihu. Tidak akan mati mereka kemudian mereka istirahat. Tidak akan mati, karena memang tidak ada lagi kematian setelah kematian yang pertama. Rabbana ahyaitana tsnataini, Rabbana amartana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bi dzunubina, maka sekarang ya Allah kami pun mengakui dosa-dosa kesalahan kami. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan keluar dari neraka ini? Dari azab ini, tidak ada jalan keluar. Kematian yang pertama adalah sebelum kita dicipta, dan kematian yang kedua adalah ketika kita mati di dunia ini. Setelah itu hidup dan tidak ada kematian. Kehidupan pertama, barakallahu fikum, dan kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati kemudian istirahat selesai urusan, wa la yahya, dan juga mereka tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat. Baik, kehidupan yang senang, kehidupan bahagia la. Barakallahu fiik. La yamutu, yang dinabikan di sini adalah kematian. Wala yahya, yang dinabikan di sini adalah kehidupan yang penuh dengan, barakallahu fikum, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Itu yang dinabikan. Wala dia tetap hidup dalam kondisi sengsara, menderita. Wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma la yamutu fiha wala yahya. La hawla wala quwwata illa billah. Qad aflaha man tazakka. Baik. Masyaallah. Di sebagian masjid ikhwanuna, barakallahu fikum, terdengar ceramah di baliknya itu ya amalan-amalan bid'ah di sampingnya, di samping sungai juga. Barakallahu fikum. Cuma di tetangga kita di sebelah sungai juga maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka para pelaku dosa ini di dalam neraka, tidaklah mereka mati kemudian mereka selesai urusannya, istirahat mereka, dan juga mereka tidak hidup dengan kehidupan yang bahagia. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu fikum. Telah beruntunglah orang-orang yang tazakka, yang mensucikan dirinya. Baik. Mensucikan dirinya dari kesyirikan, mensucikan dirinya dari kemaksiatan, mensucikan dirinya dari kebid'ahan, baik, mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melakukan sholat. Sebagian ulama mengatakan qad aflaha man tazakka, yaitu terkhusus di bulan Ramadan, di akhirnya mereka mengeluarkan zakat, kemudian bertakbir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sholat id. Barakallahu alaikum. Mengeluarkan zakat, kemudian bertakbir, berzikir kepada Allah, kemudian fasallah, dan melakukan sholat. Akan tetapi ini lebih umum lagi dari sekedar itu. Secara umum, telah beruntung siapapun yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dan mensucikan hartanya dari berbagai macam, barakallahu fikum, berbagai macam campuran-campuran. Baik. Dia berusaha menyaring harta yang masuk ke dia sehalal mungkin, tanpa ada haram, tanpa ada syubhat. Barakallahu fikum. Tanpa ada haram, tanpa ada syubhat. Walaupun seseorang barakallahu fikum dia telah mengusahakan tanpa haram sengaja melakukannya atau tanpa syubhat tahu dia itu tersamarkan atas dia halal atau tidak, tapi dia tetap melakukannya, dia sudah menghindari itu. Tapi memungkinkan bahwa seseorang masih ada hak milik orang lain yang dia ambil tanpa ada kesengajaan. Barakallahu fikum. Ketika Anda membeli sesuatu, baik, membeli sesuatu dengan harga ya kurang mungkin dari 50 ribu, kemudian uang yang Anda berikan barakallahu fikum 100 ribu, kemudian dia memberikan kembalian ternyata lebih banyak barakallahu fikum, atau jelasnya mungkin Anda memberikan uang 50 ribu, dikiranya si pembeli itu uang yang Anda sodorkan tadi 100 ribu, jadi dia mengembalikan 50 sekian ribu. Anda tidak melihat bagaimana, yang jelas uang itu langsung Anda terima dan masukkan ke kantong. Dan Anda juga tidak sadar kalau uang orang sudah ikut pada Anda tanpa Anda menghitungnya, tanpa ada, pokoknya Anda percaya saja bahwa si pedagang tadi mengembalikan sesuai dengan apa yang disepakati. Mungkin terjadi itu. Taruhlah seandainya pun, itu pun sudah Anda lakukan. Setiap Anda memberi sesuatu, Anda membayar dan menerima uang kembalian, tetap Anda betul-betul menghitung kembali, jangan sampai ada yang kurang atau ada yang lebih. Barakallahu fikum. Kemudian Anda memasukkan ke kantong. Tetap hak orang-orang ada di dalam harta Anda. Walaupun 100% harta Anda itu Anda dapatkan secara syar'i halalan. Barakallahu fikum. Tetap ada hak fuqara di dalam harta Anda. Wal masakin. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang membutuhkannya, haknya mereka ikut pada harta Anda. Ketika Anda tidak mengeluarkannya, maka harta Anda terkotori, tercampuri dengan sesuatu yang tidak halal untuk Anda makan. Walaupun hasil usaha Anda sendiri, kerja keras Anda sendiri, tetesan keringat Anda sendiri. Tapi Allah telah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka, wahai Rasul. Harta kaum mukminin tuakhadhu min aghniyahim faturaddu ila fuqara'ihim, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Baik, untuk apa harta ini dikeluarkan zakatnya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, membersihkan hati, mensucikan hati mereka dari sifat bakhil dan mensucikan harta mereka dari apa? Dari kotoran-kotoran yang itu merupakan hak orang lain. Qad aflaha man tazakka, barakallahu bikum. Mensucikan diri dari dosa-dosa, maksiat dengan tobat, dan mensucikan harta dengan mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Wa dzakara asma rabbih, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah amalan yang paling mudah, paling gampang, barakallahu bikum, akan tetapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Coba barakallahu bikum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya agar supaya menjadi adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan bengong. Terkadang kita bengong. Entah apa yang ada dalam pikiran kita. Gerakan bibir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mudahkan aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau." Baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-falah untuk mereka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man dzakara asmallah. Baik. Telah beruntung orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah beruntung orang-orang yang melakukan salat. Barakallahu fikum. Beruntung orang yang bersihkan dirinya, beruntung orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, beruntunglah orang-orang yang melakukan sholat, sholat lima waktu. Keberuntungan untuk mereka. Keberuntungan, Allah katakan keberuntungan. Kemudian Allah ingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kebanyakan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Tidak mensucikan diri, tidak pula mensucikan harta, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak salat. Barakallahu fikum. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian senantiasa sirun al-hayat ad-dunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sirun al-hayat ad-dunya, bahkan kalian justru lebih mengutamakan kehidupan dunia. Baik, wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan dunia lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fik. Apa baiknya dunia ini? Kebaikannya sangat sedikit, barakallahu fikum. Kebaikannya sangat sedikit ketimbang kebaikan yang Allah persiapkan di hari akhirat. Terlalu sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat. Pahala dua rakaat salat sunnah fajar lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Batusirunal hayata dunia, bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Kalian lalai. Barakallahu fikum. Tidak banyak berzikir, tidak banyak taubat, tidak banyak melakukan sholat, karena disibukkan oleh kehidupan atau urusan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Berapa lama orang menikmati kekayaannya, harta bendanya? Berapa lama orang menikmati kesehatannya? Berapa lama orang menikmati masa mudanya? Berapa lama? Barakallahu fikum. Baik. Orang yang akhi barakallahu fikum, ketika dia sudah menginjak umur 50 tahun ke atas, baik, Anda akan merasakan kekurangan demi kekurangan, demi kekurangan terus. Subhanallah. Yang tidak akan pernah, yang dulunya tidak pernah Anda rasakan ketika Anda masih muda. Baik, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan dunia, kehidupan akhirat abqa, kekal abadi. Baik. Lakum an tashibu fala tahramu abada, kata Rasulullah. Untuk kalian senantiasa menjadi anak muda dan tidak akan pernah tua. Lakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian tetap senantiasa sehat wal afiat dan tidak akan pernah sakit. Subhanallah, itulah kehidupan akhirat. Kekal, barakallahu fiik. Dengan kenikmatannya senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadha, sesungguhnya peringatan ini, barakallahu fikum, fadhakir inna fa'atid zikra syadzakaru man yakhsha wa yatajannabu ala ashkal ladhi yasla nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakar asma rabbihi fasalla bal tu'thirun al-hayatu dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha, sesungguhnya pelajaran ini, nasihat ini, peringatan ini ada juga dalam suhuf, lembaran-lembaran yang ada di Ambiya war rusul yang ada sebelumnya. Tib suhuf Ibrahim wa Musa, ada nasihat ini, ada wejangan ini, ada tuntunan ini, ada petunjuk ini dalam suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa alaihi masallatu wassalam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu dan iman. Taib, dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Taib, wallahul musta'an. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.